بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد kita dengan ayat ke-76 pada pembahasan kajian sebelumnya Nabiullah Musa alaihi salam menyatakan kepada Khidir alaihi salam qala in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا قَالَ Dia menyatakan yakni Nabi Allah Musa alaihi salam إِنْ سَأَلْتُكَ Jika aku bertanya lagi kepadamu in sa'altuka jika aku bertanya lagi tentang sesuatu kepadamu an syai'in tentang sesuatu ba'daha setelah kali yang ini Fala tusahibni Maka janganlah engkau memperbolehkan aku menyertaimu Jangan lagi engkau mensahibi aku Sahib menemani atau memperbolehkan aku menyertaimu Qad balagta maka sungguh engkau min ladunni udhra engkau sudah cukup memberikan udhra memberikan udhur padaku demikian kata beliau alaihi salam seakan-akan memberikan persyaratan sendiri terhadap diri beliau alaihi salam kepada Khidir alaihi salam Nabi Musa alaihi salam mengajukan atau memberikan syarat terhadap dirinya Karena beliau telah melakukan pelanggaran 2 kali perjanjian. 6. Yang pertama, ketika dilubangi bahtera kapal oleh Khidir alaihi salam. Dan yang kedua, Khidir membunuh seorang anak yang dikatakan di situ jiwanya masih bersih. Menurut pandangan Nabi Musa alaihi salam, namun Khidir alaihi salam menghabisi nyawanya. Nah, karena Nabi Musa alaihi salam belum sampai pengetahuan terhadap apa yang dimaksudkan Khidir alaihi salam atas apa yang dilakukan. Barulah nanti akan disampaikan sebabnya setelah tiga peristiwa itu berlangsung. Maka di saat kejadian yang kedua pun, Musa alaihi salam menyampaikan uzurnya. Beliau belum bisa bersabar, belum bisa untuk membiarkan suatu kemungkaran yang ada atau terjadi di hadapan beliau alaihi salam. Dan demikianlah memang tabiat para anbiya, para nabi alaihi wassalatu wassalam, tidak memperkenankan atau tidak memperbolehkan untuk membiarkan suatu kemungkaran terjadi yang terlihat di hadapannya. Maka setelah kejadian yang kedua itulah Musa alaihi salam menyatakan pernyataan pada ayat ke-76 ini. In sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Maka jangan lagi engkau memperkenankan aku untuk menyertaimu. Bukan Khidir yang melarang, bukan Khidir yang memberikan persyaratan itu. Namun Nabi Musa alaihi salam atas dasar menyadari diri beliau alaihi salam ketidakmampuannya untuk melanjutkan perjalanan bersama beliau Khidir alaihi salam. Berikutnya ayat ke-77. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. نعم. Kita baca bersama. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'amaha istat'ama ahlaha فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا. Nah. Sebelum kita lanjutkan ayat 77, ada penjelasan yang tertinggal pada 76, suatu riwayat dari Ubay Ibnu Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana beliau menyatakan, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahmatullahi alaina wa ala Musa. Maknanya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kepada kita, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jalla wa ala merahmati kepada kita, wa ala Musa, dan juga kepada Nabi Musa alaihi salam. Demikian kata beliau. Wa kana idza dzakara ahadan minal anbiya bada'a bi nafsihi. Yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam apabila sebutkan seseorang dari para nabi, maka beliau bada'a bi nafsihi. Beliau memulai terhadap dirinya. Perhatikan apa yang beliau sebutkan tadi, rahmatullahi alaina, semoga Allah rahmati untuk kita, umat ini, kepada kaum muslimin, wa ala Musa, dan kepada Nabi Musa. Nah, mendahulukan terhadap diri beliau, yakni tentunya bersama umatnya, dan setelah itu barulah beliau mendoakan kepada nabi yang akan beliau sebutkan. Asyahid dari kalimat ini masih berlanjut, laula annahu ajjala la ra'al ajab. Seandainya saja Nabi Musa alaihi salam itu tidak tergesa-gesa, niscaya beliau ra'al ajab, akan melihat keanehan-keanehan berikutnya yang akan terjadi ketika beliau masih melanjutkan perjalanannya bersama Khidir alaihissalam. Seandainya saja Musa alaihissalam tidak tergesa-gesa untuk mengakhiri persyaratannya tadi, jika aku bertanya lagi setelah ini, maka janganlah engkau memberikan kesempatan lagi untuk menemani atau menyertaimu. Maka ini bentuk persyaratan, sudah batas yang terakhir. 6. Kata Nabi, seandainya saja Musa tidak tergesa-gesa, masih berupaya untuk sabar, la ra'al ajab, niscaya beliau akan dapati keanehan yang berikutnya. Walakinnahu akhadathu min sahibihi zamamah. Akan tetapi beliau merasa zamamah, artinya merasa haya, merasa malu. 6. Malu yang disertai penyesalan. Kenapa sampai bisa terjadi? Sudah diberikan syarat pada awal mulanya, maka toh terjadi suatu pelanggaran sekali dan dua kali. Tentunya karena suatu sebab, memang naluri fitrah para nabi tidak akan bisa membiarkan suatu kemungkaran untuk terus berlangsung. Sehingga dengan kehendak Allah Jalla wa'ala, maka Nabi Musa alaihissalam menyampaikan syarat setelah kejadian yang kedua. 6. Maka keduanya pada ayat ke-77 kita menuju fantalaqa. Maka keduanya pun melanjutkan perjalanan. Hatta sehingga. atau sampai idza ataya, ketika keduanya tiba ahla qaryatin, pada suatu penduduk qaryah. Qaryah artinya desa. Secara makna aslinya qaryah artinya adalah desa. Walaupun nanti bisa diartikan Al-Madinah. Al-Madinah bukan Madinah Nabawiyah, tetapi Madinah artinya kota. Yang nanti pada ayat berikutnya akan kita buktikan bahwa disebutkan kata Madinah padahal maksudnya adalah qaryah. Yang di situ kata para ulama menunjukkan diperbolehkan penisbatan keduanya. Ketika disebutkan qaryah bisa diartikan pula kota atau wilayah atau negeri. Falhasil keduanya melanjutkan perjalanan sampailah keduanya pada suatu daerah. Daerah apa namanya? Disebutkan riwayat dari Ibnu Abbas, Antaqiyah. Daerah itu namanya Antaqiyah. Lain lagi apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Sirin. Daerah atau desa tadi namanya Al-Ubullah. Kata beliau Al-Ubullah. Siapa yang menyatakan? Al-Imam Ibnu Sirin rahimahullah. Yang mana disifatkan daerah Al-Ubullah ab'atul ard minas sama. 6. Penghujung bumi yang paling jauh dari langit. 6. Suatu wilayah ab'atul ard, bumi yang paling jauh minas sama, dari langit. Daerah itu namanya Al-Ubullah. Pendapat yang ketiga Alim Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa daerah atau qaryah tadi baldatun bil Andalus, suatu negeri di Andalusia. Berangkatlah keduanya ke sana, ke suatu wilayah dengan nama-nama yang telah disebutkan tadi. Satu nama, namun dengan tiga pendapat. 6. Disebutkan riwayat dari Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa penduduk itu li'aman. Penduduknya mayoritas bukhala. Li'am artinya bukhala. Apa bukhala? Rata-rata bakhil, kikir, pelit. 6. Kita dapatkan riwayat itu mensifatkan qaryah tadi. Bagaimana qaryah tadi? Li'am. Li'am artinya bukhala, bakhil. Kenapa? Karena yang disebutkan setelah ini. Istata'ama. Keduanya, yakni Musa dan Khidir alaihissalam, minta dijamu. Ahlaha. Oleh penduduknya. 6. Apa yang terjadi? Fa'abau. Maka mereka menolak. Mereka enggan. An yudayyifuhuma. Untuk menjamu keduanya. Keterlaluan. Bukan satu rumah, dua rumah. Rata-rata dari penduduk tadi. Abau an yudayyifuhuma. Merasa enggan untuk menjamu keduanya. 6. Oleh karenanya daerah atau wilayah tadi li'am, bukhala, bakhil. Nah, disebutkan oleh Imam Qatadah rahimahullah, syarrul qura allati la tadifu ad-daif. Sejelek-jelek daerah, qura itu jamaknya qarya, desa, negeri, kota, sejelek-jelek wilayah, allati la tadifu ad-daif, yang tidak menjamu tamunya. Demikian disifatkan oleh Al-Imam Qatadah, syarrul qura, sejelek-jelek daerah. Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, at'amat huma imra'ah nam min ahli barbar, maka sampailah pada satu salah seorang dari penduduk tadi, yang mana dia seorang wanita, memberi makan keduanya. Nah, wanita tadi min ahli barbar, dari bangsa atau daerah barbar. Ba'da an talaba minar rijal, setelah keduanya sudah minta kepada kaum laki-lakinya penduduk sana. Falam yut'imuhuma, maka tidak seorang laki-laki pun mau menjamu keduanya. Akhirnya ada seorang wanita yang terpanggil untuk menjamu kedua manusia yang mulia ini, Musa dan Khidir alaihimassalam. Maka Nabi Musa pun da'a linisa'ihim, mendoakan kebaikan bagi wanitanya mereka. Wala'ana rijalahum, dan melaknati warga laki-lakinya mereka. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Maka semakin jelas bagaimana kita bisa gambarkan. Nah, berangkatlah keduanya sampai tiba di suatu daerah tadi, yang daerah tadi adalah mayoritasnya bukhala. Kemudian Allah hadirkan seorang wanita dari barbar untuk menjamu keduanya. Nah, fawajada fiha jidara, maka keduanya mendapati. Nah, oleh karenanya dalnya panjang, fawajada. Nah, karena dua orang. Jika satu orang, wajada. Karena dua orang, wajada. Lebih dari dua orang, wajadu. Nah, karena nisbatnya masih kepada dua orang, fawajada. Fiha, padanya, pada qaryah tadi. Apa yang didapatkan? Jidara, ada dinding, ada tembok. Yuridu ayyang qadda. Yuridu biasa diartikan dengan ingin atau kehendak. Namun di sini diartikan hampir. Hampir apa? Inqadda. Inqadda artinya roboh. Didapati oleh keduanya ada dinding yang hampir roboh. 6. Fa'aqamah, kata kerjanya aqama. Fa'aqamahu, maka dia menegakkannya. Siapa yang melakukan itu? Khidir alaihissalam. Maka beliau pun menopang dinding yang sudah miring mau roboh tadi, ditopang supaya kemudian jadi tegak kembali. Nah, beberapa riwayat cara atau teknis menegakkannya. Dari Sa'id bin Jubair, sahabat yang namanya Sa'id bin Jubair, menyebutkan riwayat masahal jidar biyadih fastaqama. Tembok tadi cukup diusap dengan tangan beliau. Cukup diusap oleh Khidir fastaqama, maka kemudian tegak tembok tadi jadi kuat sebagaimana sedia kala. 6. Riwayat yang lain dari Ibnu Abbas menyebutkan hadamahu. 6. Dihancurkan dulu. Thumma qa'ada yabnihi. Kemudian beliau duduk sambil membangunnya. 6. Berkata al-Imam As-Suddi rahimahullah, ballatinan. Beliau campur tanah tadi dengan air. Tanah liat. 6. Wa ja'ala yabnil ha'id. Kemudian beliau gunakan untuk membangun temboknya. 6. Tiga riwayat. Sa'id bin Jubair, Ibnu Abbas, al-Imam As-Suddi mensifatkan penegakan tembok tadi. Dengan sukarela yang dilakukan oleh Khidir alaihissalam, maka Nabi Musa mengomentari. Qala, kata Nabi Musa, lau syi'ta, seandainya jika engkau mau, lattakhadhta alaihi, niscaya engkau bisa ajra, untuk mengambil ajr. Ajr di sini upah. Kan engkau sudah berbuat 6 kebaikan tadi. 6. Kalau sampai kemudian dibiarkan akan roboh rumah tadi. Alhamdulillah engkau tegakkan lagi. 6. Maka sudah pantas bagimu untuk mengambil upah atas kebaikan itu. Atau setidaknya yang tadinya mereka enggan untuk menjamu kita, setidaknya kita dikasih jaminan. Setidaknya mau menerima kita, menjamu kita. Itu juga bagian dari upah. Demikian kata Nabi Musa. Lau syi'ta, jika engkau mau, jika engkau bisa, lattakhadhta alaihi ajra, engkau bisa mengambil upah atau bayaran. 6. Apa kata Khidir alaihissalam? Qala, pada ayat selanjutnya, hadza firaqu baini wa bainik. Maka ini, maka sekarang ini, firaku berpisahnya baini, antara aku wa bainik, dan antara kamu. Saatnya ini perpisahan antara diriku dan kamu. Nah, sudah berakhir perjanjian, dan itu juga tentunya sebagai syarat yang sudah diajukan sendiri oleh Nabi Musa alaihissalam sebelum kejadian ketiga ini. Di situ kita perhatikan ada kata baina dua kali. Baini wa bainak. Ya. Baini antara aku. Bainak antara kamu. Kenapa sampai bisa terulang? Jika seandainya dikatakan ini merupakan perpisahan antara aku dan kamu, cukup. Tapi mengapa diulang kata baina dua kali? Kata Imam Az-Zujaj, diulangnya sebagai ta'kidan, sebagai penguat. Fungsi diulangnya kata baina sampai dua kali adalah sebagai ta'kid, sebagai penguat. Nah, maka sampai disinilah perpisahan antara kita, perpisahan untuk berhubungan kembali di antara kita karena telah berakhir. Sa'unabbi'uka bita'wili malam tastati' alaihi sabra. Khidir alaihi salam masih melanjutkan. Sa'unabbi'uka. Asal katanya unabbi'u. Sedangkan sin menunjukkan suatu yang akan datang. Sa'unabbi'uka. Aku akan memberitakan. Unabbi'uka kepadamu. Aku akan memberitakan atau menerangkan kepadamu bita'wil, terkait dengan ta'wilnya. Ta'wil pada ayat ini maknanya tafsir. Bukan ta'wil-ta'wil, menta'wil-ta'wil kemudian sampai melebar arahnya ke sana kemari. Tidak. Tetapi ta'wil itu maknanya diantaranya adalah tafsir. Nah, bukan seperti perbuatan ahlul bid'ah menta'wil-ta'wil ayat-ayat Allah Jalla wa'ala yang bukan pada tempatnya. Itu mengartikan atau merubah dengan makna yang lainnya. Tetapi tafsir, ta'wil di sini adalah tafsir dengan tujuan untuk mensyarah, menjelaskan, menerangkan tentang apa yang ada di balik tiga kejadian sebelumnya. Sa'unabbi'uka bita'wil, aku akan beritakan kepadamu tentang penjelasan. Ma lam tastati' alaihi sabra. Apa yang kamu tidak bisa sabar dengannya. Nah, setelah tiga kejadian tadi, maka Khidir alaihissalam menjanjikan untuk memberikan syarahnya. Maka syarahnya pada ayat kelanjutannya 79 dan berikutnya. Amma as-safinatu fa kanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Amma, sering juga kita dapati, yang maknanya adapun. As-safinah, kapal, perahu, bahtera. Amma as-safinah, adapun terkait dengan perahu pada kejadian yang pertama. Fakanat limasakin. Maka perahu itu miliknya orang-orang miskin. 6. Disebutkan oleh Ka'ab, disebutkan secara umum orang-orang miskin. Sementara yang dimaksudkan di situ adalah 10 orang bersaudara. Yang 5 punya penyakit. Penyakit yang diderita namanya zamna. Zamna itu penyakit merana. 6. Yang mana penyakit yadumu zamanan tawilan, yang berlangsung waktu yang panjang. Mungkin dia orang sudah mungkin setengah lupa dan sebagainya karena suatu kejadian sehingga kemudian sampai seperti itu. Maka penyakit tadi namanya zamna. 10 bersaudara, yang 5 punya sakit seperti itu. Yang 5 lagi, ya'maluna fil bahr, mereka bekerja di laut sebagai nelayan. 6. Muncul pertanyaan buat kita, kenapa punya alat transportasi untuk bekerja tetapi dinamakan dengan masakin atau dikategorikan sebagai orang miskin? Disebutkan penjelasan atau alasan dari para ulama, dari sini kita bisa mengambil suatu dalil, annal miskin wa in kana yamliku syai'an, bahwasannya orang miskin itu definisinya walaupun dia punya sesuatu, fala yazulu anhu ismul maskanah, belum berarti menghilangkan dari nama kemiskinan. Kenapa? Idza lam yaqum ma yamlikuhu bikifayatih, jika memang kesehariannya belum mencukupi. Ini untuk mengingatkan kita terhadap pendistribusian zakat. At-Taubah ayat ke-60, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Sedekah-sedekah itu diperuntukkan kepada orang-orang fakir, kepada orang-orang miskin, dan seterusnya. Ada 8 asnaf, 8 jenis. Kenapa dibedakan antara fakir dan miskin? Maka masing-masing memiliki definisinya. Dan senantiasa Allah mendahulukan sesuatu karena yang lebih penting, karena kondisinya lebih parah, sehingga Allah sebutkan orang-orang fakir dahulu, baru kemudian orang-orang miskin. Nah, kalau begitu apa orang fakir? Orang fakir itu lebih parah kondisinya dengan orang miskin. 6. Tidak punya mata pencaharian, kondisinya tidak mencukupi. 6. Beda dengan orang miskin, punya mata pencaharian tapi tidak mencukupi dari standarisasi yang semestinya. Salah satu dalilnya yang bisa kita jadikan dasar adalah ayat ini. Peristiwa ketika para nelayan tadi melakukan pencahariannya di lautan yang mana mereka memiliki as-safinah. 6. Amma as-safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahr. Adapun terkait dengan perahu yang mana itu miliknya orang-orang miskin, yang mana mereka bekerja di laut. Fa'aradtu an a'ibaha, maka aku berkeinginan untuk merusaknya. Siapa yang mempunyai keinginan tadi? Khidir alaihissalam. Wa kana wara'ahum, yang mana di belakang mereka, Wara arti dasarnya belakang. Namun pada suatu kondisi belakang bisa berarti di depan. Nanti kita buktikan dalilnya. Wa kana wara'ahum, dan di belakang mereka, artinya di hadapan mereka, di depan mereka, malikun, adanya seorang raja, ya'khudhu, akan mengambil, kulla safinatin, setiap perahu, ghasba, dirampas. Ghasab, dirampas. Itu alasan Khidir. Disebabkan wara'ahum malik ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Pelajaran yang bisa kita petik dari alasan atau jawaban Khidir yang pertama. Fa'aradtu an a'ibaha. Aku ingin merusaknya. Beliau menisbatkan suatu perbuatan negatif kepada dirinya. Merusak itu negatif apa tidak? Merusak. Maka beliau bilang, fa'aradtu, maka aku. Pada hakikatnya, perbuatan baik, perbuatan jelek, kemudaratan, manfaat itu adalah datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang baik kita nisbatkan kepada Allah jalla wa'ala. Yang jelek kita kembalikan kepada diri kita sebagai bentuk adab. Bentuk adab kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukti yang dilakukan selain Khidir yaitu adabnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Jika aku sakit. Siapa yang sakit? Nabi Ibrahim. Sakit itu datangnya dari siapa? Allah. Tapi beliau nisbatkan kepada dirinya. Karena itu suatu perkara yang aib, perkara negatif. Wa idza maridtu, jika aku sakit, fa huwa yashfin, maka Allah lah yang menyembuhkan aku. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, surat Ali Imran ayat 26. Biyadikal khair. Nanti bisa dilihat di rumah kelengkapan ayatnya. Biyadikal khair, di tanganmu lah ya Allah al khair, kebaikan. Nah, padahal kebaikan dan kejelekan itu datangnya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kejelekan itu bisa terjadi dari sisi Allah disebabkan karena ulah tangan dan kesalahan manusia itu sendiri. Waktu sudah menunjukkan waktu isya. Antum berikan tanda bahwa baru kita sebutkan alasan Khidir alaihissalam. Fa'aradtu an a'ibaha. Insyaallah taala kita lanjutkan pada waktunya biidznillah taala. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin.